Nasaso wa ina sa kungo, jo siti la balo. Nasaso wa ina sa kungo, jo siti la balo. Nasaso wa ina sa kungo. Ina sa so wa ina sa kungo, jo siti la balo. Ina sa so wa ina sa kungo, jo siti la balo. Ina sa so wa ina sa kungo, jo siti la balo. Ina sa gira ina sa tasumana.